إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita sudah masuk dalam tafsir surah Al-Mulk ayat yang ke-20. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman lil musyrikin alladziina 'abadu ma'ahu ghairah. Allah berfirman kepada orang-orang musyrikin yang mereka beribadah kepada selain Allah bersamaan mereka beribadah kepada Allah. Yabtaghuna 'indahum nusra wa rizqa, di mana mereka beribadah kepada selain Allah, di samping menyembah Allah mereka mengharapkan pertolongan dan mengharapkan rizki. Mungkiran 'alaihim, Allah berfirman dalam rangka mengingkari mereka, fi ma'taqaduhu, terhadap apa yang mereka yakini. Wa mukhbiran lahum, dan Allah mengkhabarkan kepada mereka, annahu la yahsulu lahum ma amalluhu, bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka angan-angankan. Kalaulah terjadi, itu adalah takdir Allah, istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah mengulur-ulur bagi dia ya apa yang dia yakini berupa kesyirikan sampai akhirnya dia mati dalam keadaan musyrik kafir. Na'udzubillah min dzalik. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Siapakah yang kalian anggap itu sebagai penolong-penolong kalian yang akan menolong kalian? Siapakah yang bisa menolong? Dan tidak ada yang bisa menolong selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Ai laisa min dunihi waliyyun wala waqin wala nasirin lakum ghairuh. Tidak ada selain Allah yang bisa melindungi, membentengi, menolong kalian selain daripada Allah Subhanahu wa taala semata. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, innal kafiruna illa fi ghurur, tidaklah orang-orang kafir itu meyakini kecuali dalam tipu daya saja. Ya, ketika mereka menginginkan rizki ya, dan mereka akhirnya meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun minta kepada Allah juga, maka mereka berada dalam tipu daya, ditipu oleh syaitan-syaitan tersebut. Suma qala ta'ala, amman hadha alladhi yarzukukum in amsaka rizqah, siapakah yang bisa memberikan rizki kepada kalian ketika Allah tahan rizki tersebut. Ayman hadha alladhi idha qata Allahu ankum rizqah yarzukukum ba'dahu, siapa yang ketika Allah putus kalian dari rizkinya, siapakah yang bisa memberikan rizki kepada kalian setelah Allah? Gak ada. Aila ahada yu'ti wa yamna'u wa yakhluqu wa yarzuqu wa yansuru illallahu wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang bisa memberi menolak mara bahaya. Tidak ada yang bisa menciptakan, tidak ada yang bisa memberikan rizki, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada sekutu baginya. Ay, wahum ya'lamuna dhalik. Mereka tahu itu. Orang-orang musyrik kafir, mereka tahu Allah lah yang maha memberi, maha pencipta, menghidupkan, mematikan, maha penolong. Wa ma'a hadza, dalam keadaan mereka yakin seperti itu, ya'buduna ghairah, mereka beribadahnya kepada selain Allah. Sudah tahu Allah maha pencipta, sudah tahu Allah maha pemberi rizki, tapi mereka kalau belum minta lewat kuburan, belum minta lewat batu, lewat ya pohon-pohon keramat, mereka tidak mantap dalam berdoa. Tidak yakin dalam berdoa. Ya. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, ballaju ay istamarru fi tughyanihim wa ifkihim wa dhalalihim. Bahkan mereka terus-menerus di dalam penyimpangan mereka, di dalam kekejian mereka dan kesesatan mereka. Fi utuwi wa nufur, ay fi mu'anadatin wa istikbarin wa nufurin. Mereka tetap menentang, sombong dan lari. Ala adbarihim, lari sejauh mungkin. Adil haqqi, dari kebenaran. La yasma'una lahu wa la yattabi'una. Enggak mau mendengar kebenaran dan enggak mau mengikutinya. Subhanallah. Ya, ini yang harus kita perhatikan ma'asyiral muslimin. Sudah tahu Allah maha pencipta. Sudah tahu Allah maha pemberi rizki. Tapi mintanya kepada selain Allah. Mencari selamatnya kepada selain Allah. Dengan jimat-jimat, dengan datang ke dukun. Atau dengan ini dan itu. Selain Allah. Dan mereka meyakini memang yang memberi rizki adalah Allah. Tapi mintanya justru bukan kepada Allah. Kira-kira makul enggak? Enggak masuk akal. Tetapi itulah kesyirikan. Sudah tahu Allah maha pemberi rizki, Allah maha pencipta, tapi mintanya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Gak minta kepada Allah, doanya bukan kepada Allah. Doanya kepada makhluk, memintanya kepada makhluk, alasannya supaya dihantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma qala ta'ala afaman yamshi mukibban 'ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyya amman yamshi sawiyan 'ala siratin mustaqim. Apakah sama orang yang berjalan dengan tersungkur wajahnya di bawah itu lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan orang yang berjalan dengan lurusnya, tegak di atas jalan yang benar? Hadza mathalun, ini adalah satu contoh. Dharabahu Allah ta'ala lil mu'min wal kafir. Sebagai contoh Allah beri permisalan bagi orang mukmin dan kafir. Fal kafiru misluhu bima huwa fihi kamathali man yamshi muqibban 'ala wajhihi. Orang kafir dan yang semisalnya dipermisalkan oleh Allah seperti orang yang berjalan dengan wajahnya. Kira-kira bisa enggak? Kalaulah bisa, terseret-seret itu wajahnya, tercabik-cabik itu mukanya. Ayyamshi ya munhiniyan mustawiyan la ala wajhi, la mustawiyan ala wajhi, yaitu berjalan kebalik, berjalan terbalik. Ya, berjalannya tidak lurus sesuai dengan arah wajahnya. Aila yadri aina yasluku. Maksudnya kata Ibnu Katsir, enggak tahu jalan tempuh yang harus dia tuju. Wala kaifa yadhhab, tidak tahu bagaimana caranya. Bal ta'ahu ha'irul dhalun. Bahkan dia orang yang kebingungan, orang yang tersesat. Ahada ahda, apakah orang yang seperti ini enggak tahu jalan dan enggak tahu bagaimana cara berjalan? Enggak tahu jalan dan enggak tahu cara berjalan dengan benar. Kira-kira apakah orang yang seperti ini lebih mendapatkan petunjuk, lebih baik? Amma yamsi sawiyah muntasibul qamah. Apakah yang lebih baik itu adalah orang yang berjalan dengan benar, berdiri wajahnya di atas, berjalan dengan kaki. Dan berjalannya pun ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus, ay ala tariqin wahidin bayyin, di atas jalan yang gamblang yang jelas. Wa huwa fi nafsihi mustaqimun wa tariquhu mustaqimatun, dianya sendiri cara berjalannya tepat karena berjalan dengan kaki, pandangannya ke depan dan jalannya pun lurus. Hadza mathaluhum fid dunya, ini permisalan di dunia. Nah, ini permisalannya antara orang yang kafir dengan orang yang mukmin. Orang kafir kebalik jalannya. Sudah kebalik jalannya, enggak tahu jalannya bagaimana, kemana. Parah sekali kan? Ya. Enggak tahu jalan dan enggak tahu cara berjalan. Itu orang kafir. Ya. Ini yang sangat parah sekali. Ya. Tapi orang yang beriman, dia tahu jalan dan tahu cara berjalan yang baik. Tahu tauhid, ya, dan tahu cara ibadah kepada Allah dengan tauhid. Tetapi orang-orang kafir sudah enggak tahu tauhid, ya, dia juga beribadahnya bukan dengan tauhid, bahkan dengan kesyirikan. Tahu Allah Maha Pencipta, Maha Penerima doa, Maha Pemberi rezeki, tapi mintanya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu yang benar dan enggak tahu cara berjalan berdoa yang benar. Itulah orang-orang musyrik kafir. Nas'alullah salama wal afiyah. Kemudian wa kadzalika yakununa fil akhirah, demikian pula keadaan mereka di akhirat. Wa huwa fi nafsihi mustaqimun wa tariquhu mustaqimatu fal mu'minu yuhsyaru yamshi sawiyan ala siratin mustaqim mufdin bihi ila al jannatil fayha. Orang yang beriman, mereka akan digiring berjalan dengan lurusnya, dengan bagusnya, meniti siratal mustaqim menuju surga yang penuh dengan kenikmatan dan kehidupan yang abadi. Wa amal kafir fa innahu yuhsyaru yamsi ala wajhihi ila an-nari jahannam. Adapun orang kafir diseret berjalan wajahnya menuju neraka jahannam. Ngeri sekali. Sudah diseret wajahnya yang di bawah, diseretnya menuju neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Kiringlah mereka, orang-orang yang zalim dan orang-orang yang serupa dengan mereka, bersama dengan apa yang mereka sembah, min dunillah, dari selain Allah. Fahduhum ila siratil jahim, tunjukkanlah jalan menuju neraka jahim. Waqifuhum innahum mas'ulun, tapi hentikan dulu mereka. Mereka sebelum masuk ke dalam neraka jahannam, mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Malakum la tanasurun. Bagaimana kalian itu tidak bisa saling menolong satu sama lain? Yaitu antara apa? Antara penyembah berhala dan berhalanya yang dimasukkan ke dalam neraka. Ditanya dulu oleh Allah, bagaimana kalian tidak bisa saling menolong? Bukankah dulu ini meminta pertolongan? Balhumul yawma mustaslimun. Bahkan pada hari itu mereka pasrah. Enggak bisa apa-apa. Nah, inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang tidak tahu tauhid, tidak tahu ibadah, ya, giliran ibadahnya dengan kesyirikan. Wa ma yu'minu aktsaruhum illa wahum musyrikun, dan tidaklah mereka beriman kecuali keimanan yang dicampuri dengan kesyirikan. Itu mereka percaya Allah sebagai pencipta, tetapi nyembahnya Nabi Isa. Enggak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Tahu Allah sebagai pencipta tapi menyembahnya Uzair. Tahu Allah sebagai pemberi rizki tetapi minta hujannya kepada Wadda suwa Yahuz Ya'ub dan Nasra. Tahu Allah Maha Pemberi rizki tetapi minta rizkinya kepada Lat, Uzza dan Manat, kepada kuburan, kepada patung, kepada pohon-pohon keramat. Ya, Apakah seperti ini masuk akal ma'asyiral muslimin? Tidak masuk akal. Ya. Akal orang yang sehat enggak akan masuk yang seperti ini. Tapi itulah kesyirikan. Merubah akal sehat menjadi akal yang penyakitan. Ya. Seperti misalkan orang yang tidak percaya Tuhan misalkan ya. Kalau kita katakan kepada mereka, kira-kira gelas yang seperti ini apa ujuk-ujuk ada begitu? Kira-kira masuk akal enggak? Ini gelas dari evolusi. Ya dulunya adalah sebuah macam-macam ujuk-ujuk jadi seperti ini. Makul enggak? Orang, kamu ngomong apa sih kayak orang gila? Yang namanya gelas seperti ini ada pabriknya. Ini tutup gelasnya ada pabriknya, ada bahannya. Sekarang kita tanya, nah tubuh antum itu kira-kira ujuk-ujuk apa ada yang menciptakannya? Coba. Ya. Ajak mereka berpikir. Berpikir sesuatu yang sepele saja. Ya. Enggak mungkin sesuatu itu tiba-tiba ada. Enggak mungkin. Pasti ada penciptanya, ya. Sehingga siapa yang mengingkari Allah, dia mengingkari diri mereka sendiri. Mengingkari diri mereka sendiri. Dan rupanya ketika Rasulullah berdakwah itu kepada orang yang bukan tidak mengerti Allah sama sekali. Tahu Allah itu Maha Pencipta. Yahudi, Nasrani, musyrikin Arab tahu. Wong orang musyrikin Arab itu ngakunya apa? Di atas agamanya Nabi Ibrahim. Buktinya mereka haji. Mereka menjaga Ka'bah. Tetapi ibadahnya sudah dicampuri dengan 360 berhala. Hajinya sudah dicampuri dengan berbagai macam kebid'ahan. Tawaf yang seharusnya pakai pakaian ihram mereka ganti supaya telanjang. Ya. Itu kan mereka, orang-orang musyrikin Arab dulu. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan itu semuanya punya proses, ya. Tidak tiba-tiba terjadi sebuah kesyirikan, itu tidak. Bahkan ya, proses ratusan tahun ya berawal dari seorang yang bernama Amr bin Luhai Al-Khuzai jalan-jalan ke Syam lihat patung, oh bagus ini patung ya. Dibawa ini patung ke Jazirah Arab, ditaruh samping Ka'bah. Akhirnya apa? Nyembahnya itu patung. Enggak saat itu generasi Amr bin Luhainya udah mati, udah tewas sudah. Baru generasi yang berikutnya itu patungnya disembah. Gara-gara apa? Gara-gara beli patung dari Syam dibawa ke Arab untuk hiasan ditaruh samping Ka'bah. Lama-lama orang yang jahil, ini patung di samping Ka'bah, berarti ini patung istimewa. Akhirnya mengagungkan patung tersebut. Akhirnya enggak cuma satu patung, 360 Pak patung. Makanya kata Rasulullah, ra'aitu Amr bin Luhai yajurru qazbahu fi nari jahannam. Aku melihat Amr bin Luhai mengeluarkan isi ususnya di neraka jahannam. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya, Amr bin Luhainya enggak mikir-mikir sampai situ. Mikirnya apa? Ini patung bagus ditaruh nih untuk hiasan Ka'bah. Lama-lama disembah ma'asyiral muslimin. Jadi kita jangan meremehkan. Rasulullah sudah mengancam. Ya, la'anallahu man ittakhadha qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat ya orang-orang Yahudi Nasrani yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kemudian, dah yang penting tidak mengibadahi. Enggak apa-apa di situ. Khawatir untuk diibadahi kok malah yang penting tidak diibadahi. Faya subhanallah, ini meremehkan apa yang akan terjadi. Ya. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang ada dalam syariat ini dijalankan saja. Ya. Dijalankan, diamalkan. Kita beribadah kepada Allah semata dan jangan mengada-adakan sesuatu yang baru. Ya. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Isma'il an-Nufai' qala sami'tu Anas bin Malik yaqul, aku mendengar Anas bin Malik mengatakan, qila ya Rasulullah, kaifa yuhsyarun nas ala wujuhihim, bagaimana itu manusia dikumpulkan, diseret di atas wajah-wajah mereka. Qala alaysa alladhi amsyahum ala arjulihim qadirun ala ayyamsiyahum ala wujuhihim, bukankah Allah yang telah membuat orang-orang itu berjalan di atas kaki-kaki mereka, itu tentunya maha mampu untuk membuat ya orang-orang tersebut pula berjalan di atas wajah-wajah mereka. Ini jawaban seperti ini sudah cukup dalam masalah keimanan, dalam masalah perkara ghaib itu demikian. Ada yang tanya, bagaimana? Ya Allah maha mampu. Allah yang membuat kita berjalan di atas kedua kaki, Allah juga maha mampu membuat ya orang-orang kafir tadi berjalan di atas wajah-wajah mereka. Wa hadzal hadits mukharraj fi sahihain min tariqi Yunus bin Muhammad bin Syaiban an Qatadah an Anas fihi nahwa. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim dari jalan Yunus bin Muhammad, dari Syaiban, dari Qatadah, dari Anas dengannya yang semacamnya. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, kul huwallazi ansha'akum ay ibda'a khalqakum ba'da an lam takunu syai'an madhkura, yaitu Allah lah yang memulai penciptaan kalian setelah sebelumnya kalian itu bukan sesuatu yang pantas untuk disebut. Lam yakun syai'an madhkura, sebelumnya kalian itu sesuatu yang tidak pantas untuk disebut. Apa itu? Air mani. Lihatnya jijik. Ya. Waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan kemudian Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati, pikiran. Ai al-uqul wal idrak, akal dan panca indera. Allah jadikan itu. Qalilan ma tashkurun, tetapi sedikit sekali apa yang kalian syukuri. Ai qallama tasta'miluna hadhihi al-quwa allati an'ama Allahu biha 'alaikum fi ta'atihi wa imtithali awamiri wa tarki zawajirih, yaitu sedikit sekali orang yang menggunakan kenikmatan, kekuatan ini, pendengaran, penglihatan, panca indera, akal pikiran, jarang sekali orang yang menggunakan ini, anugerah yang Allah berikan atas kalian, yaitu digunakan dalam ketaatan, dalam melaksanakan perintah, dalam meninggalkan larangan. Ini Allah yang berfirman, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang yang bersyukur, yaitu menggunakan nikmat Allah untuk taat, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Jadi agama ini dibangun, ya ikhwan fillah azakumullah, dibangun yang pertama istislam, berserah diri. Kemudian inqiyad, wa ta'ah, tunduk dan patuh. Ini agama itu dibangun di atas tadi, berserah diri dan ketundukan dan kepatuhan. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan Islam liberal gitu ya, ya itu sudah bertentangan dengan Islam itu sendiri. Dua kalimat yang tidak bisa dipasangkan. Islam artinya berserah diri, tunduk dan taat. Liberal artinya bebas. Ya gak bisa dipasangkan. Dari kalimat saja sudah tidak bisa. Gak bisa disinkronkan. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kadang orang bermunculan ya, menggunakan kesempatan-kesempatan untuk memfitnah kaum muslimin, memfitnah orang-orang yang beriman, khususnya yang mendakwahkan tauhid was sunnah dengan tuduhan yang beraneka ragam. Ya. Intinya ma'asyiral muslimin, kita itu beragama untuk taat, untuk berserah diri dan taat. Berserah diri dengan mentauhidkan, taat dengan menjalankan sunnah Rasul. Itulah agama, sederhana sekali. Ya. Sehingga inilah dakwah kita, dakwah yang harus kita serukan, dakwahnya para nabi, untuk kita berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk dan patuh dengan berbuat ketaatan dan menjauhi larangannya. Ya. Kemudian Allah mengingatkan lagi, "Qul huwallazi dzara'akum fil ard ay bathakum wa nasyarakum bi aqtaril ard." Katakanlah, dialah Allah yang telah menyebarkan kalian di seluruh penjuru bumi. Wa arja'iha, seluruh daripada pucuk-pucuk buminya. Makhtilafi al-sinatikum fi lughatikum. bersamaan dengan perbedaan lisan kalian, bahasa kalian, wa alwanikum, warna kulit kalian, wa halakikum, wa ashkalikum, perbedaan bentuk tubuh mereka, perbedaan bentuk tubuh kalian, wa suwarikum, dan rupa-rupa kalian. Coba di dunia ini ada enggak yang memper persis 100%? Ada enggak? Enggak ada. Hatta yang kembar, yang kembarnya itu selisihnya cuma berapa detik. Ada perbedaan enggak? Ada enggak? Ada. Enggak ada yang sama. Allah ciptakan miliaran manusia, di dunia sekarang sudah ada miliaran. Belum lagi generasi yang sebelumnya, dan sebelumnya. Berapa miliar, juta miliar, triliun miliar, kita enggak tahu, Allahu a'lam. Semua itu wajahnya beda-beda. Warna kulitnya beda-beda. Kita sama-sama Jawa. Sok di Padang. Sama enggak warna kulitnya? Beda. Orang bule kulit putih, disamakan kulitnya. Katanya putih. Beda juga antara satu dengan bahkan. Ya kalau seluruh Indonesia dikumpulkan 250 juta penduduk Indonesia, warna kulitnya beda-beda. Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan semua itu. Perbedaan ini luar biasa. Luar biasa. Enggak ada yang mampu seperti itu. Allah lah yang maha mampu. Wa ilaihi tuhsyarun. Dan diingatkan. Hanya kepada Allah. Kalian itu akan tujma'un ba'da hadha. Akan dikumpulkan setelah ini. Ba'da tafarruqi wasyatat. Setelah berpencar di seluruh penjuru dunia. Dengan berbagai macam iklimnya. Berbagai macam sukunya, bangsanya, warna kulitnya, rupanya, bahasanya. Yajma'ukum kama farraqakum. Allah akan mengumpulkan kalian. Sebagaimana pula Allah telah menyebar kalian. Wa yu'idukum kama bada'akum. Dan Allah akan mengembalikan penciptaan kalian. Sebagaimana Allah pertama kali yang menciptakan kalian semua. Dari sebelum yang tidak ada. Subhanallah. Ya. Dari sini ma'asyiral muslimin. Ya, Allah itu sangat luar biasa. Kalau kita lihat penciptaan dari awalnya, Allah ciptakan langit dan bumi ini fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Allah sempurnakan penciptaan langit dan bumi ini 6 hari. Allah ciptakan Nabi Adam ketika sudah sempurna langit dan bumi pada hari Jumat. Ya, Allah ciptakan Nabi Adam, kemudian Allah ciptakan pula istrinya. Ya. Dan dari keturunan Adam berbeda-beda. Ya, dari Qabil, Habil. Kemudian setelah anaknya berantem, ya. Setelah itu punya anak lagi namanya Syith, seorang nabi. Dari Syith kemudian Idris dan seterusnya sampai Nabi Nuh. Dari ukuran 60 hasta Nabi Nuh sampai 33 hasta terus berkurang, ya. Berkurang. Dan subhanallah ma'asyiral muslimin, sampai kemudian Nuh punya anak Sam, Ham, Yafith, Kan'an. Sam Abul Arab, bapaknya orang Arab, bapaknya orang-orang Yahudi, ya, orang-orang bule sana. Kemudian Ham, bapaknya orang Afrika, Yafith, bapaknya selain mereka, ya, kita termasuk Yafith. Ya'jud wa Ma'jud termasuk dari Yafith, masih satu rumpun rupanya. Sama Ya'jud wa Ma'jud begitu. Masih satu rumpun, Pak. Nah, dari Kanan, kalau Kanan kan sudah mati ya, di tenggelam. Nah, dari tiga turunan ini, tiga anak ini Nabi Nuh, seluruh ansab manusia, nasab manusia kembali kepada tiga golongan ini. Tiga anak Nabi Nuh. Jadi kita keturunan Nabi Nuh, keturunan Nabi Adam. Ya. Dan dari sini sudah warna kulitnya sudah berbeda-beda. Sam, kulit putih, merah. Ham, kulit hitam. Yafith, kulit macam-macam. Ya, ada yang sawo mateng, ada yang kuning, ada yang macam-macam lah ya. Dari situ. Dari situ sudah mulai berbeda. Karena Nabi Adam itu diciptakan dari seluruh sampel tanah yang ada di dunia. Ya. Dijadikan satu, kemudian jadilah Nabi Adam. Pada keturunannya, hasilnya beda-beda. Warna kulitnya sudah beda-beda. Bahasanya sudah beda-beda. Gak usah jauh-jauh, kita satu Pemalang saja, Pemalang kota, ya, sama Pemalang sana, Petarukan, Kendal Doyong, beda nggak? Beda, sana teo-teo, di sini apa? Ya. Apa Pak? Sini Pak? Nemen. Nah, Itu sudah beda ya, apalagi subhanallah satu dunia ini. Ya, satu dunia ini. Sehingga ma'asyiral muslimin, belum lagi bahasa yang sekarang sudah ada berapa juta bahasa. Belum lagi kata para peneliti sejarah, bahasa-bahasa yang sudah punah. Itu sangat banyak. Bahasa-bahasa yang ada pada tulisan-tulisan batu, kita enggak ngerti itu bahasa-bahasa apa gitu ya. Itu kan berarti bahasa-bahasa yang sudah punah. Orangnya sudah enggak ada di dunia ini. Orangnya sudah enggak ada. Nah, semua itu ma'asyiral muslimin, sebagaimana Allah beda-bedakan tempat tinggal kita, warna kulit kita, jenis kita, Allah pula akan mengumpulkan kita semua. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, mukhbiran 'anil kuffari munkirina lil ma'ad al mustab'idina wuqu'ahu. Allah mengkhabarkan mengenai orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan, yang mereka menganggap jauh terjadinya hari kebangkitan, enggak mungkin. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka mengatakan, kapan itu hari kiamat? Coba hari kiamat sini, saya pengen lihat jika kalian benar, kan begitu kan kata? Mana buktinya? Saya enggak lihat itu, kan begitu katanya. Jadi menurut mereka kebenaran itu kalau mereka lihat. Wallahi kalau mereka lihat pun belum tentu percaya. Belum tentu percaya. Sekarang orang yang tidak percaya bulan pernah dibelah jadi dua, enggak percaya kan? Ya jangankan orang sekarang. Orang yang ditontonkan langsung, orang musyrikin Arab yang langsung menyaksikan bulan jadi dua, itu tetap kufur. Bagaimana sekarang? Kalau orang terbukti secara penelitian ada celah begini, enggak usah jauh-jauh. Pada zaman Rasul yang dengan mata kepala lihat, itu saja enggak percaya. Paham ya? Jadi enggak usah sibuk-sibuk seperti itu. Sudah kita yang menyatakan diri berislam, maka kita harus beriman. Kalau kita menyatakan diri kita berserah diri, ya kita harus yakin, percaya kepada apa yang Allah sampaikan dan Rasulullah sampaikan. Ai mata yaqa'u hadzal ladzi tukhbiruna bikaunihi minal ijtima'i ba'da hadzal tafarruqi. Orang-orang kafir mengatakan, kapan itu terjadi yang kamu kabarkan tadi itu? Yaitu dikumpulkannya manusia setelah berpisahnya. Maka katakanlah, kul innamal ilmu indallah. Katakanlah, ilmu itu di sisi Allah. Saya juga enggak tahu. Wong saya enggak tahu. Saya hanya meyakini. Ya. Adapun kaifiyahnya, bagaimananya, kapannya, la ya'lamu waqtal ladzi 'ala ta'yin illallahu, tidak ada yang tahu kapan pasnya itu terjadi, bagaimananya, kecuali hanya Allah saja yang tahu. Lakinnahu amarani an ukhbirakum, tetapi Allah lah yang memerintahkanku untuk memberitahu kalian, an hadza kainun wa waqi'un la mahalata fahdharu. Allah yang memerintahkanku untuk menghabarkan bahwasanya itu akan terjadi, itu pasti akan terjadi dan tidak bisa digeser, tidak bisa dipungkiri. Fahdharu, hati-hatilah kalian. Wa innama ana nadhirum mubin, hanyalah aku tugasnya itu mengingatkan dengan peringatan yang jelas. Ingat peringatan yang jelas, innama alayyal balaghu wa qad addaituhu ilaikum. Tugasku hanya menyampaikan dan sudah aku sampaikan kepada kalian. Paham, gamblang, jelas. Sudah jelas masih ngeyel, itu urusanmu dengan Allah. Sudah disampaikan, ini ayatnya loh. Ini hadisnya loh. Ngeyel, ya sudah itu urusanmu dengan Allah. Lana amaluna walakum a'malukum. Sudah ditahu ini riba haram loh. Enggak, riba itu kan yang itu bangutuk. Ya, yang bangutuk itu, yang utuk-utuk. Kalau kita yang ini, bukan riba. Ini adalah saling bantu-membantu. Iya, nyeket. Ya. Disampaikan, baca Quran. Baca. Tahu, paham? Enggak tahu. Terjemahannya? Baca enggak? Baca. Bahasa Anda enggak? Bahasa. Apa artinya? Baca artinya. Paham? Ya tapi maksudnya, ya sudah, ini sudah tegak hujah. Alhamdulillah, Al-Quran itu bahasa Arab diterjemahkan dengan ratusan bahasa di dunia ini. Jelas enggak? Jelas, gamblang. Ya. Termasuk riba ada ayatul muhkam. Ayat yang muhkam. Riba itu ayatnya muhkam, jelas, gamblang. Bukan ayat yang samar-samar ya, yang orang itu enggak tahu. Jelas, gamblang ayatnya itu. Larangan riba itu jelas. Ya. Bahkan yang banyak di masyarakat itu justru riba jahiliyah, riba fadl. Ya, ngutang 1 juta bayarnya berapa? 1 juta 100. 3 juta. 3 juta. Antum enggak pernah ini dengar orang hutang. Saya pernah diceritain. Pernah ini mungkin ada di sini apa yang cerita. Cerita. Ya tiba-tiba pintu di pasar dibedel, diganti paksa dan suruh nyicil. Harganya berapa? 10 juta. Setelah nyicil dihitung-hitung harganya 30 juta. Makul enggak? Tenang hitung-hitung enggak kayak gitu. Nah itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sangat jelas. Perintah dalam Al-Qur'an itu sangat jelas. Kitanya aja yang tajahul. Bodoh Tegal. Tahu bodoh Tegal enggak? Tahu bodoh Tegal enggak? Tahu pura-pura enggak tahu. Ini orang Tegal nih. Paham ya bodoh Tegal ya? Nah. Paham ya? Bodoh Tegal. Apa sih ya? Tahu ya bodoh Tegal ya? Dia paham tapi pura-pura enggak paham. Ya. Sehingga masyarakat muslimin demikian ya. Sangat gamblang, sangat jelas tinggal kita jujur atau tidak. Nah, tugas kita itu nyampein saja. Kalau disampaikan kemudian enggak nurut itu bukan urusan kita. Tapi jangan putus asa, sudah saya sampaikan. Kalau tidak ngikut ya terserah dia, saya enggak mau dakwain lagi. Bukan begitu. Dakwain terus. Masalah dia itu urusan dia, iya. Kita sudah sampaikan, dia tinggalkan atau dia berhenti, ya, itu memang urusan dia dengan Allah. Tetapi tugas kita tetap nyampaikan. Tinggalkan atau tidak ditinggalkan, kita sampaikan. Penting ya, karena kadang orang tidak sabar dalam berdakwah, sudah saya sampaikan. Sekali, dua kali, enggak nurut, sudah saya tinggal saja. Bukan begitu. Ini salah ini ya. Ini salah. Terus kita dakwai, terus sampai kita mati atau dia mati. Ya. Lalu bagaimana masalah dia melakukan atau tidak itu urusan Allah. Tapi dakwah itu terus. Apakah Nabi Muhammad setelah hijrah enggak mau dakwah ke orang Mekah? Dakwah ke orang Mekah. Sampai Fathul Makkah, 8 Hijriah, kemana? Ke Mekah. Dakwah terus. Dari awal sampai akhir. Enggak pernah bosan. Apakah dakwahnya Nabi Nuh kepada anaknya yang namanya Kan'an tadi itu, sudah selesai, sudah tak nasihati sekali, dua kali, tiga kali, selesai. Enggak. 950 tahun didakwah itu anaknya. Sampai di ujung ketika sudah banjir menutupi dunia, tinggal di pucuk gunung. Nabi Nuh masih mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana, wala takum ma'al kafirin. Wahai putraku, sini. Jangan bersama orang kafir, sini bersamaku. Anaknya sombong. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Aku akan naik gunung lagi supaya enggak kebanjiran. Qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim. Nabi Nuh mengatakan tidak akan ada yang selamat pada hari ini kecuali yang Allah rahmati. Wa hala bainahumal mauju fa kana minal mukhraqin. Akhirnya tiba-tiba baru ngomong begitu, ombak datang, ditelan sama ombak, tenggelam selesai. Tenggelam. Dia tenggelam. Ini dakwah terakhir, ajakan Nabi Nuh 950 tahun mendakwai salah satu anaknya ini, satu anaknya sampai ujung di kematiannya. Enggak putus asa. Mohon maaf nih kalau kita sebagian kita baru anak banggil sedikit, usia 15 tahun lagi susah-susahnya ya. Wah, sudah. Hilang anak siji. Lu ke mana? Waduh. Allahu Akbar Allah. Ya. Sabar, itu ujian. Kalau kita diuji ada anak yang begitu, Nabi yang lebih mulia dari kita sudah diuji. Sabar. Ustaz, kamu enggak tahu sih, antum enggak tahu sih. Iya, antum enggak tahu, belum ngerasain dan semoga tidak merasakan. Cuma Allah itu kan yang nyuruh untuk bersabar. Contohnya sudah ada dari Nabi Nuh, sabar ngadepin anak. Barangkali ya kita belum lihat solehnya dia. Barangkali kalau kita udah mati dia tobat. Ya Allah. Atau kadang ada tobatnya itu setelah benar-benar orang tua itu enggak lihat sudah mati baru anaknya itu sadar. Atau mungkin tobatnya setelah sama-sama tua. Oh iya benar ya. 20 tahun yang lalu abah meninggal berpesan demikian. Baru sadar setelah tua. Alhamdulillah masih sadar. Enggak ada telat. Walaupun sadarnya sudah tua, tapi alhamdulillah masih sadar. Makanya jangan putus asa dari anak-anak kita. Angkat tangan kepada Allah, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Terus doa seperti ini. Ini doanya hamba Allah yang Allah sayangi wa ibadur rahman. Dan salah satunya walladzina yaqulun rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Angkat. Ya, makanya doanya supaya kita melihat anak istri kita itu menjadi penyejuk mata kita. Kata Ibnu Abbas, ketika kita melihat anak istri kita itu ibadah. Hati tenang. Kalaulah tidak melihat pun terus doa. Doa kepada Allah. Barangkali kita mati, anak kita sadar. Atau kalau tidak sadar saat muda, barangkali sebelum mati, tua, dia sudah sadar. Jangan putus asa dari menasihati anak-anak kita. Nanti kumandangkan azan terlebih dahulu. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru. Maka ketika mereka melihat betapa dekatnya hari kiamat, barulah wajah mereka berubah. Wajah orang-orang kafir itu berubah begitu ketakutan. Ay lamma qamatil qiyamatu wa syahadaha al-kuffaru. Ketika tegak hari kiamat, orang-orang kafir menyaksikannya. Warau annal amra kana qariba, dan mereka melihat bahwasannya perkara hari kiamat sudah sangat dekat. Li anna kullama huwa atin at wa in tala zamanu, karena sesuatu yang pasti terjadi pasti akan terjadi. Sesuatu yang terjadi pastilah akan terjadi walaupun zamannya panjang. Allah kan sudah menyampaikan pasti tegak hari kiamat. Zamannya kapan? Ya kapannya pasti terjadi. Ya. Falamma waqa'a ma kadzabu bihi sa'ahum dzalika. Ketika terjadi apa yang mereka dustakan, maka wajah mereka begitu muram, begitu ketakutan. Lamma ya'lamuna ma lahum hunaka min asyarr, karena mereka tahu di sana ada berbagai macam kejelekan. Ai fa ahata bihim dhalika wa ja'ahum min amrillahi ma lam yakun lahum fi balin wala hisabin, yaitu telah melingkupi mereka apa yang datang kepada mereka dari perintah Allah yang sebelumnya belum pernah terpikirkan mereka dan belum pernah dikira-kira oleh mereka. Karena enggak percaya, jadi enggak mikirin. Ya seperti orang enggak mikirin mati. Padahal mati itu kan pasti ya. Tapi enggak mikir. Ya, enggak mikir. Wabada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, dan ya telah nampak di hadapan mereka dari Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang mereka tidak sangka, apa-apa yang mereka tidak kira. Wabada lahum sayyi'atu ma kasabu, dan nampak di hadapan mereka kejelekan-kejelekan perbuatan mereka. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan mereka pun ya merasa begitu menyesal dan binasa disebabkan oleh apa yang mereka olok-olok sebelumnya. Jadi kebiasaan mereka itu mengolok-olok hari kiamat. Wa li hadza yuqalu lahum ala wajhi at-taqri'i wa at-tawbikh, oleh karena itu dikatakan kepada mereka sebagai penghinaan dan celaan, hal hadza alladzi kuntum bihi tad'un, inilah yang dulu kalian sering katakan. Ay tasta'jilun, terburu-buru untuk mencela, menghina. Ya. Dan di antara sifat, memang sifat yang tercela adalah tadi menghina orang yang saleh, menghina orang yang baik. Maka hati-hati, ya. Hati-hati, jangan sampai demikian. Orang soleh juga punya kesalahan, itu pasti. Ya, punya aib, punya kekurangan, itu pasti. Tapi kalau dia mencela, ya, karena kesolehannya, maka ini sangat berbahaya, ma'asyiral muslimin. Ya, karena mengolok-olok orang soleh, ini ciri-ciri orang munafik. Ya, bukankah sebab, salah satu sebab turunnya firman Allah Ta'ala, billa wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Yaitu apakah dengan Allah, dengan ayat Allah, dengan Rasulnya kalian bersedekah gurau? Jangan banyak alasan kalian telah kafir setelah iman kalian. Ini sebabnya apa sih? Sebabnya ketika mereka itu mengolok-olok sahabat. Unzur ila qira'ina, atau dalam bacaan lain ila qurra'ina. Lihat kepada pembaca Quran ini. Ma ra'aitu ajbana, ya, 'inda liqa', ya. Aku tidak pernah melihat orang yang paling pengecut, penakut ketika berperang dibanding mereka. Ya. Dan juga diejek dalam riwayat lain bahwasanya mereka itu arghabu butunan, paling rakus perutnya. Paling gembrangsang masalah makanan kalau bahasa sekarang, ya. Paham, ya? Ya, maka ini kan cuma kalimat-kalimat terhadap siapa? Kepada qurra atau qira. Qira itu maksudnya tamu, yaitu sahabat muhajirin. Atau qurra, para pembaca Quran ini. Lihat ini, pembaca Quran ini. Makanya rakus-rakus. Penakut-penakut. Kalimatnya seperti itu. Tapi rupanya subhanallah, apa yang turun itu, abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. Apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan rasulnya? Yang dicela siapa? Yang dicela pembaca Quran, penghafal Quran. Tapi dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala mencela ahlul Quran, sama saja mencela Allah, mencela ayatnya, mencela rasulnya. Sehingga jangan menghardik orang-orang yang setiap hari menuntut ilmu, belajar ilmu agama. Nah, kadang orang sekarang itu mondok, nanti masa depannya bagaimana? Belajar agama terus, nanti masa depannya bagaimana? Kan begitu, ya. Saya kenyang dulu, apalagi kan, ya, kita merasakan SMA, ya, dianggapnya termasuk anak yang berprestasi, aktif. Tiba-tiba mondok, itu enggak tetangga, enggak guru, enggak apa, ngomong seperti itu. Di eman-eman teman mondok, ya. Mondok nanti masa depannya bagaimana? Nanti pokoknya kenyang yang seperti itu. Jadi kalau antum ingin memondongkan anak antum, ya siap-siap. Kalau antum pengen anaknya mondok, nuntut ilmu, siap-siap telinganya ini. Dengarkan ucapan yang macam-macam. Ya. Siap-siap. Kalau enggak siap, ya enggak dapat ilmu. Jadi harus siap-siap dengan omongan orang. Dikhawatiri. Nanti ke depannya mau kerja apa, apa, apa, apa, dan apa. Terus seperti itu. Ya. Itu bentuk kekhawatiran. Nah, orang munafik itu sampai mencela. Sampai mencela. Pembaca Quran dicela, dihina. Maka itu termasuk adalah istihza'nya mereka, olok-olok mereka yang dianggap sebagai bentuk kekufuran kepada Allah dengan dan ayatnya dan rasulnya. Yang Allah katakan qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah iman kalian. Ini kan ngeri, ya. Ngeri. Ya, oleh karena itu jangan kita mengolok-olok orang-orang yang memang mereka, ya, yang sedang memperjuangkan agama atau menghafal Quran, belajar ilmu agama, jangan diolok-olok. Ya, jangan diolok-olok. Ya. Jadi begitu, ya, siap-siap kalau ingin belajar agama, siap-siap diolok-olok oleh orang-orang yang enggak tahu, ya, oleh orang-orang yang tidak tahu. Banyak misalkan, ya, dulu saya, waktu saya masih, ya, begitulah preman, enggak ada orang yang mengolok-olok saya, pada takut. Ya. Giliran saya pakai peci, pakai sarung mau ke masjid, diolok-olok, kumat kapan? Tobat kapan? Dan seterusnya, ucapan-ucapan yang seperti itu. Jadi sabar, ya. Sabar, ma'asyiral muslimin, kalau kita ingin menjadi lebih baik, ya, ingin bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, siap dengan cobaan, ujian, celaan, hinaan, dan berbagai macam omongan-omongan ya. Sabar ya, sabar. Semua itu memang kita harus bersabar. Yaqulu ta'ala, kemudian Allah berfirman. Qul ya Muhammad, li ha'ula'il musyrikina billahi al-jahidina li ni'amihi. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik kepada Allah yang berbuat syirik kepada Allah, ia mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah. Ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana. Bagaimana menurut kalian kalau Allah membinasakanku ya dan orang-orang yang bersamaku, atau kalau Allah memberikan rahmat kepadaku? Wa may yujirul kafirina min adzabin alim. Maka siapakah yang bisa melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Ai khallisu anfusakum, yaitu urusilah diri kalian. Urusilah diri kalian, perhatikan diri kalian. Fa innahu la munqidha lakum minallahi illa taubah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dari azab Allah kecuali taubat wal inabah, kembali kepada Allah, wa rujuk ila dini, kembali kepada agama Allah. Kembali kepada agama Allah. Karena dalam hadis dari Ahmad dan Abu Dawud dari sahabat Abi Hurairah, ketika Rasulullah bersabda, "Idza tabaytum bil ina wa akhadtum adnab al baqar raditum bil zara' wa taraktum jihada fi sabilillah." Apabila kebanyakan kalian itu ya sudah lebih senang dengan cocok tanamnya, sudah tenang dengan ladangnya, sudah senang dengan mengikuti ekor sapi ya, sibuk dengan menggembala, kemudian sudah berjual beli dengan cara inah riba, kalian tinggalkan jihad fisabilillah, sallallahu lakum dhullah, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Jadi kalau orang sudah jual belinya penuh dengan riba, ladangnya orang sudah sibuk dengan ladangnya, ternaknya orang sudah ridho dengan ternaknya, jihad gak mau, maka Allah akan timpakan kehinaan. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Maka tidak akan kembali kehinaan itu pada orang-orang muslim, muslim ini ya, sampai kembali kepada agamanya mereka. Maka kembali kepada agama Allah. Ya, kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukti kita jauh dari Allah ketika jual beli kita sudah banyak ribanya. Orang lebih senang di sawahnya, lebih senang dengan peternakannya, dan gak mau jihad fisabilillah. Bahkan kayak dengar kalimat jihad itu ngeri begitu. Ya kita tidak pungkiri, ya orang-orang ekstremis, khawaris, teroris, ya mereka adalah orang-orang yang melakukan kemungkaran yang sangat besar. Tapi bukan berarti jihad itu kemudian gak ada. Islam mulia karena ini. Karena jihad fisabilillah. Nabi itu nabiyyu malhamah. Nabi yang Allah uji dengan berbagai macam pertempuran. 10 tahun. Ini 10 tahun ya. 10 tahun di mana? Di Madinah. Rasulullah itu lebih dari 100 pertempuran yang beliau hadapi. Kalau lebih dari 100 berarti per bulan beliau perang. 10 tahun sih ya. Ya. Berarti per bulan beliau perang. Ya, seolah-olah Nabi kok perang terus. Mereka lupa. Para pahlawan mereka itu jadi pahlawan karena apa? Karena apa? Karena apa? Perang. Di sini juga di Indonesia, Bung Tomo jadi pahlawan karena apa sih? Karena apa? Karena perang. Jenderal Sudirman jadi pahlawan karena apa? Karena perang. Loh kok Nabi Muhammad perang kok malah dihinakan? Paham ini ya? Justru mulianya tokoh dunia, raja-raja dunia yang menguasai dunia itu dengan apa sih? Dengan perang. Sehingga kalau pengen damai ya harus siap perang. Kan begitu ya? Nah, kalau gak mau diganggu orang ya harus kuat kitanya. Makanya masyarakat muslimin, kalau kita pengen mulia, jauhi riba. Jangan sampai jual beli kita, ladang kita, ternak kita itu melalaikan kita. Dan jangan sampai meninggalkan jihad fisabilillah. Tentunya jihad yang syar'i. Kenapa banyak muda, pemuda, mereka akhirnya apa namanya salah tentang masalah konsep jihad. Karena yang pertama, kitanya enggak ngajarin ilmu jihad yang benar itu gimana. Dan enggak pernah menyemangati orang dengan semangat berjihad fisabilillah. Dijauhkan. Ini dibuang kurikulumnya jihad nih, ekstrim. Dihapus. Ya akhirnya orang jadi pengecut semuanya. Pengecut semuanya nanti. Giliran ada orang yang menyerang negeri kita, orangnya lari semua. Karena apa? Mental kaum musliminnya pengecut-pengecut. Gak mau jihad. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pelajarilah ilmunya. Nanti akan paham jihad yang benar itu bagaimana. Insya Allah kalau dia belajar fikih saja yang benar. Dia ikuti. Dia belajar akidah saja yang kecil-kecil. Dia akan paham jihad yang benar itu kayak apa. Gak mungkin dia bom bunuh diri. Gak mungkin dia melakukan teror-teror kepada kaum muslimin. Gak mungkin. Itu tidak mungkin. Sekarang nih contoh misalkan ya. Orang kadang kita juga pernah muda ya. Pernah sekolah. Zaman sekolah dimasukin berbagai macam ide-ide pergerakan ini itu dan semacamnya. Tapi kalau kita belajar sedikit aja kita. Misalkan baca sirah. Nabi Muhammad itu ketika sampai di Madinah. Sekutunya siapa? Sekutunya siapa? Yahudi. Bersekutu dengan Yahudi, Bani Nadir. Berjanji, kalau kita diserang kamu bantu saya, kalau kamu diserang saya bantu kamu. Namanya sekutu enggak? Sekutu. Yang kemudian akhirnya Bani Nadir itu berkhianat. Akhirnya Rasulullah mengepungnya. Akhirnya suku Bani Nadir menyerahkan diri, dikepung selama seminggu. Itu nanti dalam surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu nama lainnya adalah Surah Bani Nadir. Kisah tentang pengepungan Bani Nadir. Itu dulu sekutunya Rasul. Maksudnya sekutu dalam masalah pertahanan di Madinah. Justru Bani Nadir berkhianat bekerjasama dengan orang. Orang apa? Orang-orang musyrik. Untuk membunuh Nabi Muhammad di belakang tembok. Nah. Syahidnya di sini berarti bersekutu dengan orang Yahudi yang diadakan oleh pemerintah dalam masalah yang boleh. Itu bukan masuk dalam walawal barok. Itu masuk dalam ranah ya kebijakan yang harus dihormati oleh seluruh rakyat kita. Nah, kalau orang gak tahu agama, wah itu tuh negara sekutu barat, sekutu Amerika, dan macam-macam. Ya, orang gak tahu ilmunya kalau bicara ya rusak. Paham ya? Itu tuh sekutu Amerika. Ya, bahkan menggelari. Ya, menggelari nih. Menggelari ulama. Abidu abidin abidin. Budaknya budak. Jadi dianggapnya Saudi ini sekutunya Amerika. Jadi budaknya Amerika. Nah ulama muftinya Syekh bin Baz. Dianggap budaknya pemerintah. Jadi budaknya budaknya budak. Allahul Musta'an. Dan anak muda itu semangat biasanya. Benar juga ini, ulama pemerintah ini. Penjilat pemerintah. Akhirnya terjadilah pemikiran-pemikiran pemberontakan Khawarij. Satu sisi mereka haula tukan Wahabi itu. Ya kan, dituduhnya demikian. Nah, kita enggak tahu apa-apa dituduh. Ya, itulah memang mencari kesempatan. Ya, kadang kita sabar, intinya kita sabar, terus tuntut ilmu, kita jalankan, kita amalkan, tuduhan itu pasti ada. Ya, berbagai macam tuduhan-tuduhan. Ya, sehingga belajarlah, sehingga kita akan beramal di atas ilmu dengan bimbingan para ulama, ya. Tuduhan, ya siapa sih enggak pernah dituduh? Kata penyair, lastu binajin min maqalatil ta'inin walau kuntu firarin ala jabalil wa'ri. Wa man dhalladhi yanju minan nasi salima walau ghaba anhum baina hatiyatin nasri. Kata penyair Arab, enggak ada orang yang bisa selamat dari celaan orang yang mencela. Walaupun aku bersembunyi di sebuah gua yang berada di puncak gunung yang sangat terasing. Siapa yang bisa selamat dari gunjingan manusia? Walaupun kita menghilang dari manusia bersembunyi di ketiak burung. Ya. Hafiyatain Nasri itu burung begini, kalau lagi kedinginan, nah itu kita di ketiaknya. Kita bersembunyi di bawah ketiak burung pun, gak bisa selamat dari hinaan, celaan, orang. Jadi enggak usah digubris. Yang penting kita di atas kebenaran. Sabar dengan itu, ya. Sabar, ya. Insyaallah kita sebentar lagi, sebentar sedikit lagi, cuma kita lanjutkan pada pertemuan akan datang insyaallah, sekaligus nanti masuk pada surat apa nih? Setelah Al-Mulk apa? Tahrim. Tahrim. Ya, tentang at-tahrim. Naam. Masyaallah, alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.